yang ketiga adalah Adam, dan yang keempat adalah Jannatul Adn, surga. Sedangkan untuk makhluk-makhluk yang lain, Allah mengatakan pun. Riwayat perkataan Ibnu Umar ini, kata Dahabi di Al-Ulu, sanadnya jayyid. Kata Al-Bani di Mukhtasar Ulu, sanadnya sahih menurut syarat Muslim. Dan ini adalah satu perkara ya, bukan majal di ijtihad. Maka perkataan sahabat yang mauquf ini fit hukmil mafhum. Jadi masalah terakhir adalah mungkin para sahabat mendapatkannya, Ibnu Umar mendapatkannya berdasarkan ijtihad dan berpikir setelah merenung. Maka menunjukkan kalau ini sebenarnya berasal dari sabda Nabi. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah tiupkan pada dirimu min ruhihi roh istimewa yang Allah ciptakan. Wa asjadaka wa asjada laka malaikatahu, dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Dan sujud di sini adalah sujud. Sujud di sini adalah sujud. Sujud yang malaikat kepada Adam adalah sujud yang benar-benar sujud. Tidak sebagaimana anggapan sebagian ahli tafsir, semacam jalan lain di tafsir surat Al-Baqarah, dia memaknai tafsir jalan lain sujud tidak dimaknai sujud, namun rukuk. Seingat saya dulu di mana yang rukuk di tafsir jalan lain. Jalan dikatakan Irpuna dan malaikat sujudi Adam sujudi tahiyah. Sujud di sini adalah sujud penghormatan bil inhina, dengan rukuk, dengan rukuk, dengan membungkukkan badan, bukan sujud. Bagaimana kata Ibnu Utsaimin di tafsir surat Al-Baqarah, maksudnya sujud di sini adalah ya benar-benar sujud. Dan sujud itu ada dua macam. Ya, sujud itu ada dua macam. Sebagaimana di tafsir dikatakan di tafsir jalan lain, sujud yang ada di sini, ya, sujud kepada Adam di sini adalah sujud tahiyah. Ya. Maka sujud itu ada dua macam. Pertama sujud tahiyah, dan yang kedua adalah sujudul khudu' wa tadallul. Yang kedua adalah sujudul khudu' wa tadallul. Nah, dulu di syariat terdahulu, sebelum syariat, di sebagian syariat, selain syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan sujud tahiyah li ghairillah. Ya, dibolehkan sujud tahiyah untuk selain Allah. Sebagaimana sujud kepada Adam, demikian juga sujud yang ada dalam syariatnya Yusuf. Yang ada di syariatnya Yusuf. Yang ke-100 di surat Yusuf.

Untuk masa hilangnya motor, ya enggak usah disalah-salahkan saya. Dan takdirnya mau diapakan? Allah takdirkan sudah hilang. Ya mau marah-marah, mau jengkel, ya tetap hilang, tetap hilang. Musibah tetap terjadi. Dan tidak boleh orang beralasan dengan takdir dengan kecerobohannya untuk mendalili kecerobohannya. Ini pemahaman yang benar yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang lebih tepat dibandingkan dengan pemahaman yang kedua. Pemahaman yang kedua kata Syaikhul Islam di Syarah Al-Arba'in, hadis ini dimaknai dengan bolehnya seorang itu beralasan dengan takdir ketika dia melakukan tobat dan dia telah melakukan dosa, maksiat, dan tobat, dan ada orang yang menyalahkannya. Karena Adam telah bertobat dari maksiatnya, disalahkan, dan dia beralasan dengan takdir. Dan pemahaman ini adalah pemahaman Ibnu Qayyim. Dan kata Semutemi, pemahaman yang kedua ini benar meskipun pemahaman pertama itu yang lebih tepat. Lalu pemahaman yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu sebagai pemahaman Ibnu Qayyim itu sudah disinggung oleh Syaikhul Islam di sini, yaitu Syaikhul Islam mengatakan auli annahu kana qattaba. Namun Syaikhul Islam berkomentar kulluha batilun. Nah, ini, tapi inti masalah tentang tentang takwil di anu qattaba, inti masalahnya adalah ini, kata Ibnu Adam kama ladan balahu. Apakah ini juga syariat Musa? Apakah ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini bisa kita pastikan adalah ajaran semua rasul, kata Ibnu Adam kama ladan balahu, atau tidak? Kalau ini memang syariat semua rasul, maka apa yang dikatakan bahasa bisa puluh ada batin itu tepat. Mulai. بسبب لحكم الله، وإن كان ذلك بس.